بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini ada yang bertanya dalam beribadah, apakah boleh kita memiliki dua niat untuk bekal akhirat dan dunia? Ya, kalau bertanya apakah boleh memiliki dua niat, kalau niatnya semua untuk akhirat nggak ada masalah ya, dua niat, jangankan dua, 100 niat pun nggak apa-apa. Kalau semuanya untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menjadi masalah di sini kalau ada niat untuk dunia dan ada niat untuk apa? Akhirat. Dikasih contoh di sini oleh penanya. Misal seperti kita berzikir pagi dan petang untuk pemberat amalan, juga kita ingin diberi kesabaran dalam menghadapi anak-anak hari tersebut. Jadi kalau ada terkait dengan dunia dan akhirat, itu harus dipegang kaidahnya bahwa asalnya seorang itu beramal, kalau dia ibadah itu harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengikutkan dunia di dalamnya, dia samakan dunia dengan apa? Akhirat. Kalau seperti itu dia akan masuk di dalam pembahasan kesyirikan atau di pembahasan riya. Yang boleh itu kalau dia meniatkan akhirat, dunia mengikut kepada akhirat. Dunia hanya apa? Mengikut. Itu boleh. Dengan dalil Nabi SAW, ya, mengizinkan para sahabat hadir jihad fi sabilillah, tapi mereka juga mendapatkan apa? Ghanimah. Karena ghanimah mereka ambil hanya mengikut, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa? Adalah untuk akhirat. Baik. Jadi asalnya seorang itu kalau dia baca zikir pagi dan petang, dia niatkan untuk Allah. Manfaat-manfaat dunia di belakangnya itu pasti dia dapatkan. Dia pikir atau tidak dia pikirkan, Allah Subhanahu wa taala akan menepati apa yang dia janjikan. Ini ada yang bertanya tentang beberapa hal terkait dengan saya. Ya, tentang apa yang dibaca, biografi dan sebagainya. Kalau seorang penuntut ilmu itu dia harus bercita-cita tinggi, jelas ya, jangan bercita-cita rendah ya. Jadi kalau tanya biografi saya itu bercita-cita rendah namanya. Ikan-ikan teri itu nggak ada biografinya, yang ada biografinya itu cuman para ulama. Nah, baca biografi para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para ulama di masa ini, antum akan dapat manfaat di situ. Jelas ya, kalau tanya biografi saya, antum tidak dapat manfaat banyak nanti di situ. Baik. Terkait dengan masalah-masalah khilaf masalah ini dan itu jangan tanya-tanya ya. Saya sudah terangkan bahwa seorang penuntut ilmu itu diambil hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Saya sendiri dalam sebagian hal kadang saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Iya. Dan memang tidak menjawabnya itu lebih bagus daripada apa? Daripada menjawabnya. Syekh Al-Fauzan itu bilang ke saya, kamu kalau ditanya tentang begini dan begini, bilang saya tidak tahu. Iya. Saya ditanya, kata Syekh, saya ditanya banyak masalah tentang seperti itu, saya bilang saya tidak tahu. Jelas ya? Nah, itu harusnya yang seperti itu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Karena sebagian masalah itu ada masalah yang sifatnya perlu diobati secara khusus. Kalau diberi jawaban, jawabannya itu mengarah kepada hal tertentu. Kalau dia tertentu, itu diobati dengan metode yang mencocoki hal tersebut. Baik. Tapi bukan artinya saya gampangkan ya, kekeliruan dan kesalahan. Saya sudah terangkan tadi, kekeliruan dan kesalahan itu diterangkan, dijelaskan, tapi dengan apa? Metode syar'i, dengan hal yang benar. Baik, pentingkah mencari sanad di masa ini? Baik sanad hadis, kitab, dan lain-lain. Dengan alasan melestarikan sunnah pada salafus sharih. Sanad itu bukan tazkiyah ya. Kalau dia punya periwayatan sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan rekomendasi dia bagus manhajnya, lurus akidahnya, atau dia layak diambil ilmu darinya dan seterusnya. Sanad itu bukan apa? Bukan tazkiyah. Betul kalau melestarikan periwayatan ilmu hadis, betul. Itu dari sisi itu kebaikan. Jelas ya? Jadi belum tentu ada orang yang punya sanad layak kita mengambil ilmu darinya. Harus dilihat dulu dia ini belajar dari mana. Guru itu, kalau kita belajar dari guru, dilihat 4 syarat pada guru itu. Syarat yang pertama pada guru ini, dia harus bagus akidahnya. Di atas akidah ahli sunnah. Kemudian yang kedua, dia lurus manhajnya. Manhaj dia sesuai dengan jalan as-salaf. Kemudian syarat yang ketiga pada guru, guru ini penasihat untuk umat. Dia memang cinta kebaikan untuk orang yang diajari. Bukan mencari dunia, bukan ingin ketenaran, ketinggian, bukan dendam kepada orang, atau ingin menjatuhkan orang, tapi dia memang cinta kebaikan untuk si murid. Kemudian yang keempat, syarat seorang guru menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Kalau dia mengajarkan bidang ilmu tertentu, dia kuasai bidang itu. Itu 4 syarat. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, tidak apa-apa, itu guru yang bagus untuk diambil ilmu darinya. Bolehkah mengambil sanad dari ahlul bidah? Karena pada hari ini banyak manusia yang memiliki sanad namun tidak mengikuti sunnah. Ini menjadi masalah ya, karena terlalu mengejar sanad, begini hasilnya. Ya. Akhirnya mengambil sembarangan. Di masa sekarang ini kalau dikatakan mengambil sanad, semua sanad periwayatan itu ada di ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Jelas ya? Bahkan sanad-sanad periwayatan di masa kini, yang dikatakan sanad al-awali, sanad yang paling tinggi, paling dekat kepada Nabi, itu dipegang oleh ulama ahli sunnah. Jadi untuk apa ngambil dari ahli bidah? Jelas ya? Andai kata pun sanad yang tinggi dipegang oleh ahli bidah, tidak ada gunanya dia untuk hal tersebut. Menjaga kelestarian sanad saya, itu dia harus ambil dari ahli sunnah. Kalau di masa dahulu, misalnya di dalam Sahih al-Bukhari, ada beberapa riwayat dari guru-guru yang dikritik dari sisi pemikiran terpengaruh dengan sebagian bid'ah. Itu bid'ah ringan ya. Bid'ah yang dia sifatnya bukan berdusta. Iya. Bid'ah yang bukan membuat dia menjadi fasik atau keluar dari keislaman. Jelas ya? Ini yang seperti ini yang dibolehkan di masa dahulu untuk penjagaan riwayat waktu itu. Karena memang ada sebagian hadis itu hanya diriwayatkan dari sebagian orang yang terkena pemahaman keliru. Maka penjagaan terhadap Nabi, hadis Nabi waktu itu dari kemaslahatan dipelihara dengan metode itu. Dilihat oleh para ulama. Jelas ya? Kalau sekarang ini semua riwayat hadis sudah terjaga. Sudah terbukukan. Sanad periwayatannya sudah lengkap. Iya. Sanad periwayatannya sudah lengkap. Dan mungkin hampir dikatakan tidak ada orang di masa ini yang sanad periwayatannya itu seperti Al-Bukhari sampai kepada Nabi. Semuanya serba mendengar dari guru-guru menyampaikan kepadanya dan seterusnya. Kalau sekarang itu banyak dengan perantara ijazah saya. Guru memberi izin riwayat. Guru memberi izin apa? Riwayat. Mungkin di sanad Al-Quran itu mungkin. Kalau di sanad Al-Quran. Dia baca dari guru sebab Al-Quran kan seperti itu metodenya. Dia baca dari guru, gurunya baca dari gurunya, gurunya baca dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca kepada Jibril, begitu. Baik. Mohon penjelasan arti menuntut ilmu ke negeri Cina. Ya, utlubul ilm walau bisin. Itu termasuk hadis-hadis lemah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah Al-Hadith Ad-Da'ifah. Jelas ya? Baik. Kalau dari sisi makna, ya memang benar ya, orang menuntut ilmu. Sejauh apapun tempatnya menuntut ilmu. Kalau memang ada apa? Ilmu di situ. Tapi etikanya kalau seorang belajar, kalau dia adalah seorang penuntut ilmu pemula, dan ada guru di negerinya yang dia bisa belajar ilmu itu, dia belajar dari guru di negerinya dulu. Nah, setelah itu dia bisa melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Nah, itu umumnya para ulama ahli hadis seperti itu. Yang diperkecualikan itu sedikit ya, yang tidak melakukan perjalanan. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu tidak dikenal melakukan perjalanan rihlah menuntut ilmu. Kenapa? Imam Malik tinggalnya di kota Madinah. Untuk apa pergi? Ya. Di Madinah waktu itu berkumpul para ulama. Orang yang di luar kota Madinah itu datang di waktu-waktu tertentu, datang ke kota Madinah. Imam Malik boleh menjumpai mereka di situ. Walaupun mereka tidak, walaupun Imam Malik tidak pergi negeri para guru itu. Jelas ya? Jadi waktu itu beliau tidak ada keperluan. Ya, kalau kondisinya seperti Imam Malik ya silahkan, tidak ada masalah. Baik. Keutamaan berkurban di Masjidil Haram. Tidak ada keutamaan berkurban khusus ya di Masjidil Haram. Iya. Berkurban itu kalau namanya udhiyah, itu asalnya dia terkait dengan beberapa pensyariatan. Dia menyembelih sendiri, kemudian dibagikan untuk dia makan, ada yang dia makan, ada yang dia bagikan untuk tetangganya, ada yang dihadiahkan, ada yang dia sedekahkan. Kan ini kalau dia kirim ke Masjidil Haram, bisa dia lakukan semua atau tidak? Nah, bisa dia kerjakan semuanya. Jelas ya? Karena itu kurban itu terkait di tempat dia sendiri. Itu yang paling utama. Ya. Baik. Kalau menjadi imam Masjidil Haram, memang betul kalau dia menjadi imam di sana, itu bagus ya. Ya, itu bagus. Sebab imamah itu punya keutamaan di dalam agama. Ya. Dan pada masjid yang seperti itu, itu tentunya tanggung jawab lebih besar ya, karena banyaknya manusia yang berkumpul dan seterusnya. Nah, itu kalau dia menjadi imam resmi ya. Tapi kalau dia menjadi imam dalam artian ya, dia bikin jemaah di Masjidil Haram terus dia imami orang. Nah, ini kalau dia sengaja seperti itu masuk dalam bid'ah. Ya harusnya dia ikut sama jemaah yang ada. Ada sebagian kelompok itu seperti itu. Ya, jelas ya. Ini kelompok dari dahulu dilarang sebenarnya di Indonesia. Berubah-ubah nama terus. Ya. Dan terakhir ini berubah menjadi 4 angka saya. Menjadi 4 huruf saya. Nah, mereka punya apa namanya? Beli apartemen sendiri. Salat Jumat pun enggak salat Jumat di Masjidil Haram. Salat Jumat di apartemennya. Ya. Jelas ya? Nah, ini orang yang berpemikiran sesat. Dianggap yang bukan jemaahnya najis, yang bukan jemaahnya kafir. Hah? Baik. Ini yang kadang dia bikin jemaah sendiri, senang bikin jemaah sendiri di Masjidil Haram. Ya. Kalau tidak disengaja, saya misalnya satu rombongan. Saya datang ke Mekah, orang sudah selesai sholat isya. Ya. Saya belum sholat isya. Dan rombongan saya. Kemudian saya ke Masjidil Haram untuk umrah. Sebelum umrah saya dan rombongan sholat isya dulu. Ya. Maka saya menjadi imam di situ. Nah, itu enggak ada masalah ya. Bagus. Yang menjadi imam di situ lebih bagus memang dari tempat lain. Sama kalau dia menjadi makmum, lebih bagus dia menjadi makmum di sini dari tempat yang lain. Sebab semua orang yang sholat di Masjidil Haram, itu sholatnya lebih bagus dari 100.000 sholat di tempat apa? Di tempat lain, kan begitu. Ya, dari sudut itu. Sisi keutamanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Boleh mendoakan saudara kita sewaktu-waktu mutlak dengan doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum, walaupun tanpa diundang makan dahulu. Tidak ada masalah, itu doa bagus ya. Kita doakan rezeki untuk saudara kita. Nah, ini bagus ya, mendoakan saudara itu masya Allah ya. Iya. Ya, kalau kata para ulama, siapa yang ingin dikabulkan doanya, maka dia banyak doakan orang lain. Hah? Misalnya yang tadi bertanya tentang jodoh. Ya. Dia doakan orang lain semoga si Puran diberi jodoh segera. Nah, itu insyaallah dia akan cepat tuh dapat jodoh. Ya. Setiap kali dia berdoa, itu malaikat akan berkata amin walaka bimitslihi. Amin, dan untuk kamu yang semisal dengannya. Jelas ya? Nah, karena itulah kalau seorang mendoakan orang lain itu bagus ya. Maka perbanyak doakan orang lain. Walaupun dia misalnya adalah musuh besar sekalipun, doakan saja. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Semoga Allah memberi taubat kepadanya, mengampuni dia. Nah itu, tiap kali kita doakan orang lain, maka malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi. Baik. Bolehkah kita berdoa dengan lafaz-lafaz doa dalam hadis dhaif? Kalau maknanya bagus, enggak ada masalah. Dilihat kepada mana saya. Iya. Sepanjang maknanya bagus, kemudian tidak dikhususkan di suatu tempat atau di suatu masa, maka itu enggak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Saya sudah menikah selama 4 tahun dan sudah memiliki seorang anak. Belakangan saya baru tahu bahwa istri saya adalah anak hasil zina. Waktu akad tidak ada satupun anggota keluarga yang memberitahu. Ketika akad, istri saya diwalikan oleh ayah biologisnya. Apa hukum pernikahan saya? Apakah batal? Harus ke akad ulang di kantor agama? Ini urusannya ke KUA ya. Bukan di sini tempatnya. Baik, sebab hal-hal yang seperti ini namanya kasus-kasus yang terkait khusus dengan pengadilan. Jadi itu harus ditanyain, banyak hal yang harus ditanyakan di sini. Jelas ya, maka datang aja ke KUA. Dia sampaikan masalahnya. Kalau KUA menganggap sudah syah, sudah cukup, tidak ada masalah. Ambil saja keputusan KUA. Karena hukumul qadhi yarfaul khilaf. Hukum seorang hakim dalam hal-hal yang seperti ini itu mengangkat silang pendapat. Bagaimana cara mengangkat tangan yang benar ketika berdoa yang sesuai sunnah? Mengangkat tangan itu tidak di semua tempat ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu kalau di tempat yang memang disyariatkan mengangkat tangan, ya kita mengangkat tangan. Seperti doa istisqa, mengangkat tangan. Jelas ya? Tapi doa-doa yang terikat dengan waktu dan tempat, itu tidak boleh mengangkat tangan kecuali kalau ada dalil khusus di situ. Misalnya doa masuk WC. Baca doa masuk WC, Allahumma inni a'udzu bika. Hah? Tidak kan? Kenapa tidak mengangkat tangan? Nah, kan ditanya apa dalilnya kan begitu. Nabi bolak-balik mengajarkan doa masuk WC dalam berbagai riwayat, tidak pernah Nabi menyebut mengangkat tangan, kan begitu kan caranya? Ya, maka ditanyakan apa dalilnya. Ah, begitu. Baik, pada hal-hal yang sifatnya mutlak umum, itu bagus mengangkat tangan. Caranya itu dia tempelkan kedua tangannya begini. Dalam fikih doa itu, berdoa itu hanya begini caranya. Menempelkan, antara kedua telapak tangan. Ujung kedua telapak tangan. Sisi telapak tangan ini ditempelkan supaya bergabung. Begini. Ya, kalaupun dia sholat istisqa mengangkat tangannya, dia tinggikan begini. Ya, kalau dikatakan dalam hadis Nabi berdoa sampai kelihatan ketiaknya itu tinggi begini, tapi tetap ditempelkan. Jelas ya, itu berdoa. Ya, kalau ada yang berdoa begini, atau begini, ya, nah, itu tidak ada tuntunannya. Baik, saya pernah baca ya di sebagian buku, saya lupa, kayaknya di bukunya Syekh Bakar Abu Zaid tentang etika doa. Dan beliau, seingat saya menukil bahwa itu yang waris dari para salaf, beliau nukil kesepakatan tidak ada selain daripada itu cara berdoa. Baik. Ternyata yang bertanya tentang doa panjang tadi yang ada di dalam hadis apa? Anda ingin menghafalkannya. Baik. Kalau ingin menghafalkannya ini perlu didikte ya. Tapi kalau ingin didengarkan sebentar lagi, saya tutup majelis insya Allah saya bacakan doanya. Baik. Apakah bid'ah itu suatu keyakinan atau perbuatan? Jawabannya dua-duanya. Ada bid'ah dalam bentuk keyakinan, dan ada bid'ah dalam bentuk apa? Perbuatan. Ada bid'ah i'tiqadiyah, dan ada bid'ah amaliyah. Apakah orang yang akidahnya berbeda dengan para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk kekufuran? Misal Allah di mana-mana, tidak ada adab kubur. Dan Isa alaihi salam tidak diangkat ke langit. Ya, itu pertama kalau pertanyaannya akidah kalau dia berbeda dengan salaf, apakah dia angkat kekufuran? Ini saya beri kaidah umum ya dalam pembahasan akidah. Orang yang menyelisih di pembahasan akidah itu ada dua jenis. Iya. Ada jenis dikeluarkan dari keislaman, ada jenis tidak dikeluarkan dari keislaman. Jenis yang tidak dikeluarkan dari keislaman terbagi dua. Ada yang dia tetap ahli sunnah, dan ada dia muslim tapi ahlul bidah, bukan ahli sunnah. Jelas ya? Nah, ini rinciannya kita harus mengetahui poin per poin di dalam permasalahannya. Tidak ada kaidah tetap. Dikatakan ini kufur atau tidak, dilihat apa bentuknya, apa bentuk bidahnya. Ya, kalau bentuk bidahnya diketahui, misalnya bidah mengafirkan, dilihat apa sebab dia mengucapkan bidah tersebut atau berpemahaman seperti itu. Itu semuanya punya pengaruh. Jelas ya? Karena itu Imam Ahmad mengatakan orang-orang Jahmiyah itu kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengafirkan khalifah yang memfitnah orang, mencambuk orang, dan memenjarakan orang karena tidak mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Nah, ini menunjukkan beda ya di dalam hukum umum dengan hukum secara ta'yin. Tunjuk ke hidung orang per orang. Itu beda hukumnya. Beda di dalam menerapkannya. Dan ini solusinya bagi yang bertanya ini. Ini harus belajar ya. Akidah ahli sunnah. Ini harus membaca buku-buku akidah. Ya paling sedikit dia belajar dari seorang guru akidah al-wasitiyah. Itu dasar pokok. Kalau dia sudah belajar akidah al-wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau meringkas akidah salaf di bab keyakinan. Ya. Kalau dia belajar dari seorang guru, saya katakan belajar dari seorang guru. Nah, bisa belajar sendiri dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Dia belajar dari seorang guru. Baik. Setelah itu dia baca dari buku-buku akidah salaf yang lainnya. Kalau dia sudah baca banyak buku-buku akidah salaf, nanti terang benderang nanti. Tidak ada kesamaran bagi dia melihat masalah itu. InsyaAllah ta'ala. Mana yang merupakan perkara usul, mana yang di pokok akidah, mana yang mengeluarkan dari ahli sunnah, mana yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, mana yang menyebabkan kekufuran, mana yang tidak menyebabkan kekufuran. Dan ini pada sebagian yang ditanyakan, ada yang dirinci, diberi rincian, seperti ucapan Allah di mana-mana, ini ada rinciannya. Ya. Juga seperti tidak ada adab kubur, ya, Isa bin Maryam tidak diangkat ke langit, ini juga ada rincian di dalamnya secara umum. Tapi kebanyakannya di dalam masalah yang kedua ini dari jenis bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Agak sulit ya saya menerangkan karena ini perlu penjelasan kaidah-kaidah. Ya. Dan masuk di dalam hal yang seperti ini, untuk seorang penuntut ilmu, itu kadang mungkin dia mengarahkan saya dirinya untuk mempelajari bahwa akidah Allah di mana-mana itu akidah yang rusak, keliru. Dalil kelirunya begini dan begini. Jelas ya, mengatakan tidak ada adab kubur itu keliru. Di dalam Al-Quran ada sekitar 10 ayat yang menjelaskan tentang adanya adab kubur. Jelas ya? Hadith-hadith mutawatir dari Nabi. Nah, itu aja yang dia pelajari. Itu akan menyelamatkan dia insyaAllah ta'ala. Apakah termasuk kesombongan kepada Allah jika seorang penuntut ilmu bermaksiat dan memandang rendah orang awam? Iya. Nah, ini masuk ya, karena dosa itu, maksiat, itu ada dua jenis. Ada maksiat yang masuk ke dalam fasad, ada maksiat yang masuk ke dalam jenis al-ulu fil ard, merasa tinggi di atas muka bumi. Kalau dia memandang rendah orang awam, ya ini kalau pandangan merendahkan, itu tidak boleh ya seperti itu. Itu jenis dari kesombongan. Iya. Tetapi kalau dia pandangan umum, misalnya orang yang belajar itu tentu beda dengan orang yang tidak belajar, itu kan memang benar pandangan umum ya. Tapi jangan meremehkan orang, merendahkan manusia. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kibir itu apa, kata beliau, batarul haq wa ghamtun nas. Dia bersombong terhadap kebenaran dan dia meremehkan manusia. Baik, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Salah satu alamat seorang iftikar kepada Allah adalah khawatir amalannya tidak diterima. Bagaimana dengan hadith Qudsi, ana inda dhanni abdi bih. Hal ini tidak bertentangan ya. Hadith ini, hadith Qudsi, aku itu menurut prasangka hambaku. Ya. Dia khawatir amalannya tidak diterima, itu terkait dengan amalannya, bukan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedermawanan dan kebesarannya. Jelas ya? Itu kaitannya antara amalannya dan dirinya. Itu sudut kekhawatiran. Adapun hadith ini, memang hadith ini selalu bahwa seorang muslim itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalan kita, kita berbaik sangka diterima. Berbaik sangka Allah Maha Pemurah, diharapkan diterima. Tapi kita juga harus ada kekhawatiran terkait dengan diri kita, banyaknya kekurangan kita, dosa-dosa kita, yang kita mengkhawatirkan amalan ini tidak apa? Tidak diterima. Jadi tidak bertentangan ya, antara dua hal. Kadang di dalam satu hal, bisa berkumpul banyak sifat. Dia di situ cinta kepada Allah, mengharap, rasa takut, berkumpul sekaligus, tidak ada masalah. Iya. Kadang berkumpul sekaligus hal tersebut dalam sebuah amalan, itu adalah perkara yang baik insyaallah ta'ala. Ya, jadi ini mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan selalu mempertemukan kita di atas kebaikan di kehidupan dunia ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana baik ketaatan. Semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya tutup dengan sebuah riwayat dari Abu Daud rahimahullahu taala dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Qallama jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin illa wada bi hadhihi ad-da'wat." Sangat jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majlis kecuali beliau menutup majlisnya dengan doa-doa ini. Dan ini doa yang kita baca untuk menutup majlis ini. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man aadana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.